Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berkumpulnya nikmat berupa kesempatan, berupa kesehatan, Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjalani kewajiban tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim, baik laki-laki yang perempuan, baik tua maupun muda, kewajibannya adalah menuntut ilmu agama. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari, memperdalami ilmu agama, maka itu merupakan sebuah lampu hijau dari Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan kepada diri kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang sedang diinginkan kebaikan oleh Allah bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita dan menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita, sehingga menjadikan pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita panen nanti tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah tulisan karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala tentang masalah tazkiyatun nufus, atau bagaimana bisa mensucikan hati kita, ya, mensucikan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tazkiyatun nufus merupakan salah satu ilmu penting yang harus kita pelajari. Setelah kita mempelajari akidah tauhid, setelah kita mempelajari fikih, maka tauhid dan fikih akan terasa hampa, akan terasa kering tatkala kita tidak mempelajari hal-hal yang dapat melembutkan hati kita, yaitu tazkiyatun nufus atau ar-raqaiq, hal-hal yang dapat melembutkan hati kita. Pada bulan-bulan yang sebelumnya kita sudah selesaikan kitab 10 kaidah tentang bagaimana bisa mensucikan jiwa. Dan kitab yang ada di hadapan kita yang sedang kita pelajari, yang sudah kita pelajari ini merupakan kitab juga merupakan sambungan, kaitannya kuat dengan kitab yang sebelumnya, yaitu membahas tentang tazkiyatun nufus. Akan tapi kitab kita ini akan lebih menjurus kepada perkara yang bersifat keimanan, apa saja yang dapat menambahkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita masuk poin yang kedua tentang sebab utama yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, ya. Sebab yang pertama, sebab utama dari bertambahnya iman seorang hamba adalah menuntut ilmu agama, menggali ilmu agama. Jalan keluar dari rumahnya untuk bisa menuntut ilmu agama, mendatangi majelis taklim, mengikuti program-program ilmiah, sehingga bisa bertambah keilmuan dia tentang agama yang sedang ia pikul. Ini diantara dan sebab yang paling besar bertambahnya keimanan seorang hamba. Karena tatkala seorang hamba itu memperdalami ilmu agamanya, ya, akan semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa beramal lebih dari yang lainnya, dari orang-orang yang tidak atau kurang dalam mempelajari ilmu agama. Sehingga orang-orang yang menuntut ilmu agama memiliki sebuah keistimewaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui ilmu agama, orang-orang yang mengetahui akidah, orang-orang yang mengetahui fikih, orang-orang yang mengetahui tazkiyatun nufus, dengan orang-orang yang tidak mengetahui ilmu-ilmu yang tadi? Tentu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu pintu utama tentang masalah ilmu agama adalah, dan menjadi sumbernya adalah, membaca Al-Qur'an dan mentadabburi makna apa yang kita baca. Karena Al-Qur'an merupakan manba'ul ma'arif. Al-Qur'an merupakan sumber pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan panjang lebar di dalamnya masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya tentang sirah atau cerita-cerita para anbiya yang bisa kita ambil faedahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya janji-janji Allah tatkala seorang hamba itu beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an hukuman-hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid dia kepada Allah. Allah sebutkan hukuman-hukuman, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang meninggalkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan semuanya dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu berkah, baik zatnya, berkah Al-Qur'annya, dan berkah apa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sebuah bahasa yang Allah jadikan dia sebagai bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan berkahi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tidak hanya terbatas pada seorang ustaz saja, akan tapi seorang ayah pada keluarganya bisa menjadi seorang yang berkah tatkala dia mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami maknanya Al-Qur'an, mendakwahkan isinya Al-Qur'an, dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamanya juga adalah, "Man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang menuju kebaikan, mengajak orang menuju kebaikan, mengajak orang untuk beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya apa? Allah akan memberikan ganjaran kepada kita semisal orang yang mengamalkan apa yang kita ajak. Ini merupakan sekelumit dari bentuk keberkahan Al-Qur'an. Ya, tentu di sana banyak sekali keutamaan-keutamaan, keberkahan-keberkahan tatkala kita membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, kita ambil satu contoh ayat yang kita baca ayatnya dan kita pahami maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, amalan kebaikan, amalan kebajikan, "min dzakarin aw untha," dari kalangan laki-laki atau perempuan. "Min dzakarin" di sini disebutkan nakirah sebagai bentuk sighah umum yang menunjukkan semua kalangan laki-laki, baik tua, baik muda, ya, baik miskin ataupun kaya. Selagi dia beriman dan beramal saleh, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka sungguh kami akan berikan kepada orang tersebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tentram, tenang, berkah. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," maka sungguh kami akan balas itu lebih besar daripada apa yang mereka amalkan. Ini satu ayat tatkala kita baca ayatnya dan pahami maknanya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, tentu di sana banyak ayat-ayat yang bisa kita baca, yang kita bisa tadaburi maknanya, sehingga akan menambah motivasi kita tatkala membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Qala musannifu hafizallahu taala, berkata penulis hafizallahu taala, "Falladhi yaqra'u kitaballah," dan merekalah orang-orang yang membaca kitab Allah, "wa yatadabbaru ayatihi," dan memahami ayat-ayatnya, makna-maknanya, "wa yataammalaha," dan dia merenungi ayat-ayatnya, "yajidu fihi minal ulumi wal ma'arif," maka sungguh dia akan mendapatkan di dalamnya pengetahuan, ilmu-ilmu, sumber ilmu dan pengetahuan yang sangat banyak, "ma yuqawwi imanuhu wa yaziduhu wa yanmi," yang mana pengetahuan itu, ilmu-ilmu tadi, akan menjadi sebab imannya akan bertambah kuat dan menambahkan keimanannya sehingga imannya terus bertambah, ya, semakin hari semakin bertambah tatkala dia membaca Al-Qur'an dan merenungi apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian orang tadi akan mendapatkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu, ya, memiliki sebuah atau zat pencipta, malikan lahul mulku kulluh, yang dia memiliki seorang raja, yang raja itu memiliki seluruh pemberendaharaan langit dan bumi. "Yu'ti wa yamna," yang mana raja itu akan terus memberi dan menghalangi rizki sesuai Allah Subhanahu wa taala kehendaki. "Wa yuthibu wa yu'aqib," Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan menghukum siapa saja yang ia kehendaki. "Wa yakhluqu wa yarzuq," Allah menciptakan dan memberikan rezeki kepada makhluk siapapun yang ia kehendaki. Kemudian, "wa yad'u ibadahu wa yadullahum 'ala ma fihi sa'adatuhum wa falahuhum," dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajak, terus mengajak hamba-hambanya untuk bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan hakiki dan kemenangan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala memberikan kepada kita Al-Qur'an, menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, maka ya tidak mungkin hanya memberikannya begitu saja. Al-Qur'an merupakan sebuah pertanda, merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa jadikan sebuah pegangan, agar kita bisa jadikan sebuah sumber ilmu agama yang bisa kita ambil petik faedahnya yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, bahkan Al-Qur'an di antara salah satu tujuannya adalah mengajak manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz," barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, "wa udkhilal jannah," dan dimasukkan ke dalam surga, "faqad faz," maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang hakiki. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang hakiki. Ya, bahkan khalidan fiha, kekal di dalam surga tersebut. Ya, ini merupakan sebuah ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iming-imingi hambanya dengan gambaran surga yang sedemikian banyak tumpukan kenikmatan di dalamnya. Bahkan mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata bentuknya surga itu seperti apa. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah diceritakan kepada hamba seperti apa surga itu yang hakiki. Wala khotor ala qalbi bashar, dan tidak pernah gambaran surga itu terlintas dalam pikiran seorang hamba manapun. Allah Subhanahu wa taala benar-benar siapkan surga li'ibadihil muttaqin, kepada hamba-hambanya yang bertakwa, dan menitipkan kepada mereka Al-Quran untuk dijadikan sebuah pegangan sehingga seorang hamba tersebut tidak tersesat di jalan yang sedang ia tempuh. Kemudian wa yuraghibuhum fih, bahkan Allah terus menyemangati para hambanya untuk bisa meraih kebahagiaan tersebut. Wa yuhadziruhum mimma fihi halakuhum, dan Allah terus memberikan peringatan, Allah terus memberikan kehati-hatian, Allah terus memberikan garis-garis yang tidak boleh kita lampaui, yang mana tatkala kita melampaui garis tersebut, di sanalah letak sebuah kehancuran bagi hamba-hambanya. Wa may yata'adda hududallah faqad dhalama nafsah, barang siapa yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendzalimi diri mereka sendiri. Ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jelaskan jangan sampai seorang hamba itu melampaui batas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena efek fatal yang akan kita dapatkan tatkala kita melampaui batas-batasan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'arrafu ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memperkenalkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an kepada para hamba-hambanya, sehingga hamba-hambanya itu yakin, hamba-hambanya itu akan tertanam dalam hatinya bahwasanya saya memiliki Rabb yang maha sempurna dan maha tinggi atas segala nama dan sifat-sifatnya. Yang kita ketahui saja sifat-sifat dan nama-nama tersebut ada 99. Ya, akan tapi apakah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya hanya sebatas 99 saja? Tidak. Tentu di sana banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tidak kita ketahui. Ya. Di sana banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Ya, mana Al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifatnya Allah yang sering kita baca, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki puncak sifat dari maha pengasih. Tidak ada yang maha pengasih yang memiliki sifat maksimal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Razzaq, maha memberi rizki. Tatkala kita merenungi makna dari Ar-Razzaq, kita akan mengetahui bahwasannya tidak ada di dunia ini, di alam semesta ini, yang memberikan rizki kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta namlatu fi juhriha, sampai pun semut yang berada dalam sarangnya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada dia. Sampai pun tumbuh-tumbuhan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dalam rangka untuk memberikan rizki kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di muka bumi. Tidak ada yang dapat memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Al-Mannan yang maha memberikan anugerah kepada siapapun hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan akan memilih siapakah di antara para hambanya yang ia berikan anugerah. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha kuasa, maha merajai atas segala sesuatu. Dari mana kita mengetahuinya? Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan dalam Al-Qur'an. Kemudian fa yudzakkiruhum wa ya'muruhum bima yastajibu nabihi tamamuha. Dan Allah Subhanahu wa taala terus memerintahkan para hambanya untuk bisa menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang hamba. Wa yuhadziruhum min naqamih. Allah terus memberikan peringatan dalam Al-Qur'an, jangan sampai perbuatan hamba menuai kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudzakkiruhum bima a'addalahum minal karamati in ata'uh. Ya, bahwasanya Allah juga terus mengingatkan, terus mengabarkan, terus memberikan ya janji-janji atas apa yang Allah akan siapkan kepada para hambanya tatkala hamba tersebut taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsih." Barang siapa yang beramal soleh, maka amalan soleh tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Ya, pahala dari amalan soleh itu tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengamalkan amalan soleh, ya, hal tersebut tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak membuat Allah itu semakin bertambah keutamanya, tidak. Akan tapi tatkala kita mengamalkan amalan soleh, kebaikannya ya kita sendiri yang akan mendapatkan dari kebaikan amalan soleh kita tersebut. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan tidak soleh, maka kejelekannya juga akan kembali kepada orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji kemuliaan kepada hamba-hambanya tatkala dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma a'adda lahum minal 'uqubati in asawhu. Dan apa-apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukuman-hukuman 'uqubah, dari hukuman-hukuman, dari ancaman-ancaman tatkala hamba tersebut memaksiati, tatkala hamba tersebut durhaka, tatkala hamba tersebut menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sehingga tidak ada lagi hujjah yang dapat kita tegakkan di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kepada kita semuanya tentang hujjah-hujjahnya. Ya, sehingga kita tidak bisa beralasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sudah menghidupkan di antara kita para ulama yang kita bisa jadikan ambil faedah dari mereka. Sehingga tidak ada alasan lagi ya bagi kita untuk bisa bersilat lidah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala, catat. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh catatan apa yang telah kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan paparkan nanti lembaran-lembaran catatan tersebut di hadapan kita pada hari kiamat. Kita tidak bisa berkata apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lisan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita dibelenggu. Tangan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kaki kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tapi kaki kita yang selama ini mungkin hanya diam saja. Tangan kita yang mungkin selama ini hanya menuruti apa yang kita mau. Lisan kita yang selama ini mungkin berkata apa yang kita mau kita ucapkan. Akan tapi nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, sudah menceritakan dalam Al-Qur'an. Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yang mana hari tersebut merupakan hari persaksian. Tashhadu 'alaihim al-sinatuhum. Lisan-lisan mereka akan menjadi malapetaka bagi orang yang memiliki lisan tersebut. Akan bersaksi apa yang telah diucapkan, akan bersaksi apa yang telah selama ini dikatakan, akan bersaksi, akan berbicara sendiri lisan ini pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aydihim, dan tangan-tangan mereka akan bersaksi apa yang telah selama ini tangan ini perbuat atas keinginan orang yang memilikinya. Kemudian kaki-kaki ini akan berkata, akan bersaksi atas apa yang selama ini kita langkahkan. Tatkala kita gunakan anggota-anggota badan kita menuju kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan dari persaksian mereka. Tapi tatkala anggota badan ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka tangan-tangan, kaki dan semuanya akan bersaksi sebagai malapetaka, bumerang yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan peringatan bagi kita, ya, bagi anak pribadi dan bagi seluruh kaum muslimin, ya. Mari kita gunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita untuk hal kebaikan. Sekecil apapun Allah pasti akan catat. Bahkan hanya sekedar niat untuk melakukan kebaikan tapi tidak terlaksana, Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya satu pahala. Ya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan, melipat gandakan pahala dan meminimalisir dosa dari hamba, dari seorang hamba yang hamba perbuat. Tatkala seorang hamba itu berkeinginan untuk melakukan kejelekan, ya, kemudian dia melaksanakannya, maka baginya dihitung satu dosa. Maka tatkala seorang hamba berkeinginan untuk melaksanakan kebaikan tapi tidak terlaksana, maka dicatat baginya satu kebaikan karena sebuah niat untuk ingin melakukan kebaikan. Ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya tatkala bermajlis di Masjid Nabawi. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Nabi, siapakah orang yang paling baik itu? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dia umur yang panjang, waktu kehidupan yang panjang, kemudian amalannya baik. Amalannya sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Kemudian sahabat tadi bertanya sebaliknya. "Wa man sayyi'un nas ya Rasulullah? Siapakah hamba yang jelek itu wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sayyi'un nas man tala umruhu wa sayyi'a 'amaluh." Sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi umur yang panjang tersebut malah menjadi malapetaka bagi dia untuk melakukan amalan-amalan kejelekan. Kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala tentu ingin menjadikan kehidupan kita bagaimana terus, ya, menuai kebaikan. Maka tidak ada di sana kunci dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ingin menjadikan amalan-amalan kita berkah, amalan yang dikerjakan sedikit tapi pahalanya besar, kuncinya adalah dengan kita menuntut ilmu agama. Tatkala mempelajari ilmu agama, memperdalami Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an, maka perbendaharaan ilmu bagi kita agar kita bisa beramal lebih banyak lagi akan terbuka semakin lebar. Semua kuncinya ada di ilmu dan harus kita menuntut ilmu agama agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Ya, beberapa derajat Allah akan angkat. "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan angkat orang-orang beriman di antara kalian dan Allah akan angkat orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat. Skenario Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengetahui dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita tatkala kita telah menuntut ilmu agama. Tapi janji Allah akan mengangkat derajat kita tatkala kita terus memperdalami ilmu agama dan berusaha mengamalkannya. Wa yukhbiruhum bi sun'ihi fi awliyaihi wa a'daihi. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, mengabarkan kepada mereka, kepada para hambanya tentang perbuatan-perbuatan, ya, yang telah dilakukan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul. Allah ceritakan semua sejarah mereka di dalam Al-Qur'an. Kita bisa mendapati tatkala mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kita akan mendapati ceritanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, yang Allah hidupkan dia selama 950 tahun untuk berdakwah kepada kaumnya. Bayangkan, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 950 tahun untuk terus berdakwah tauhid kepada kaumnya, kepada anaknya. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Meskipun orang ya setinggi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam belum bisa mengislamkan putranya Kanaan, sehingga dia masuk dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang mungkin ujian dakwah kita dengan Nabi Ibrahim itu enggak ada apa-apanya. Mungkin di antara kita tatkala kita berdakwah ada yang dicela, ada yang dicemooh, ada yang diuji ini dengan itu. Tapi belum ada di antara kita ceritanya kita dakwah terus kita dibakar. Berbeda dengan ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana beliau berdakwah kemudian dibakar oleh kaumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, memerintahkan api yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api sebagai suatu zat yang dingin sehingga menjadi penyelamat untuk Ibrahim. Di sana ada ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Qur'an di surat-surat yang sangat banyak, dalam surat Toha, An-Nazi'at dan surat-surat yang lainnya. Yang mana Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah sehingga Laut Merah terbelah tatkala itu. Dari mana kita bisa mengetahui tentang cerita-cerita seperti ini kecuali dalam Al-Qur'an? Apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala hanya menghibur kita dengan cerita ini, kemudian kita menjadi yakni sumber cerita kepada orang lain? Tidak. Akan tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para walinya dalam Al-Qur'an, ya, melalui para nabinya, kisah-kisah para nabi dan para rasul, agar kita bisa mengambil faedah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah-kisah yang lainnya, kisahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kisah Bani Israil, ya, dan pembangkangan Bani Israil yang diperintahkan oleh Allah demikian. Akan tapi justru malah banyak bertanya sehingga menjadikan perintah tersebut terasa berat untuk orang-orang Bani Israil dan berbagai macam kisah-kisah yang lainnya. Wa'adaihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan cerita-cerita dalam Al-Qur'an tentang musuh-musuhnya, musuh-musuh para walinya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita dapat di dalam Al-Qur'an ada kisahnya kaum Tsamud, ya, yang diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga ada ceritanya kaum 'Ad, ya, yang mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan jasad, kekuatan badan yang tinggi besar sehingga gunung-gunung bisa dipahat dijadikan sebuah rumah. Di zaman kita batu dipahat menjadi souvenir dan yang lain sebagainya. Akan tapi pada zaman dahulu gunung dipahat dijadikan rumah oleh kaum 'Ad, ya, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kekuatan, Allah berikan kepada mereka kecerdasan untuk bisa menjadikan gunung yang sedemikian besar sebagai tempat tinggal bagi mereka. Mereka pahat, mereka jadikan sebuah rumah, ya, di zaman mereka. Akan tapi kekuatan yang Allah berikan kepada mereka tidak menjadikan mereka bersyukur, tidak menjadikan mereka merasa nikmat dengan nikmat tersebut. Akan tapi menjadikan mereka sombong, menjadikan mereka angkuh tatkala didakwahi oleh nabi mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di sana ada kaum-kaum yang lainnya. Di sana ada kaumnya Nabi Lut yang dihujani, yang dibalik, diangkat tanahnya, dibalik kemudian dihujani dengan dengan batu. Di sana ada kaum-kaum yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala binasakan sebagai sumber pelajaran untuk kita semuanya yang datang setelah kaum-kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua dalam Al-Qur'an, tinggal kita sendiri. Apakah kita ingin terus mempelajari Al-Qur'an sehingga kita bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak? Sesekali kita sempatkan waktu dalam satu hari, dalam dua hari, ya mungkin seharinya baca Al-Qur'an, besok harinya membaca artinya. Karena di antara salah satu kendala kita, ya orang Indonesia, mungkin tidak semua di antara kita memahami bahasa Arab. Ya mungkin, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an ya tertulis dengan bahasa Indonesia, tertulis dengan bahasa Jawa, bahasa Madura dan sebagainya. Akan tapi Allah tulis Al-Qur'an dengan bahasa Arab karena memiliki sebuah keberkahan. PR kita adalah dengan mempelajari bahasa Arab tersebut sehingga bisa semakin mudah tatkala mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Walhamdulillah pada zaman kita sekarang sudah terbuka sangat lebar media-media yang ada, ya Al-Qur'an dengan terjemahannya bahasa Indonesia sehingga kita bisa memahami maksudnya dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di ayat ini, berfirman dalam Al-Qur'an di ayat itu sehingga bisa semakin menambahkan keimanan kita tatkala kita mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Wa kaifa kanat aqibatu haula'i wa haula. Dan dalam Al-Qur'an kita dapat mengetahui bagaimana hukuman Allah, bagaimana akhir dari sebuah kehidupan untuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, dan bagaimana akhir dari sebuah kehidupan orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melihat, kita bisa membaca akhir kehidupan bagi orang-orang, umat-umat pada zaman dahulu yang memaksiati nabi mereka, yang angkuh pada nabi mereka. Allah berikan kepada mereka apa yang mungkin selama ini mereka sombongkan. Allah binasakan kepada mereka. Pada kaum 'Ad, Allah kirimkan awan panas. Di kaumnya Nabi Lut, Allah angkat tanahnya ke atas. Bahkan dalam sebuah riwayat, para malaikat yang di atas mendengar kokokan ayam dari tanah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaumnya Nabi Lut. Kemudian Allah balik, Allah hujani dengan batu. Ya, banyak cerita. Kemudian dalam kisah Nabi Nuh, bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang membangkang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Allah kirimkan banjir yang mungkin belum pernah terjadi pada zaman sekarang. Pada zaman kita sekarang, banjir mungkin hanya sedengkul, ya sepinggang. Akan tapi banjir pada zaman itu, banjir yang bisa memisahkan pulau, banjir yang bisa menciptakan sebuah samudra pada zaman itu. Sehingga dalam sebuah firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya putranya Nabi Nuh Kanaan. Tatkala ayahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mengajak Kanaan anaknya untuk naik ke bahtera, ke perahunya Nabi Nuh, yang mana di sana sudah banyak orang-orang yang sudah mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian karena memang sudah sombong, karena memang sudah angkuh Kanaan ini, kemudian dia mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kemudian Kanaan tersebut mengatakan, saya akan menaiki gunung, ya, sehingga tatkala aku menaiki gunung, saya akan terlindungi dari banjir ini. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Kemudian akhirnya karena banjir yang sedemikian banyak, banjir yang sedemikian besar, ombaknya besar sehingga memisahkan antara kapalnya Nabi Nuh dengan putranya Kanaan, sehingga Kanaan masuk dalam orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhir cerita pada zamannya Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang yang membangkang kepada perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, Allah tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir dari kehidupan mereka. Kemudian pada zamannya Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Allah tampakkan orang sekuat Fir'aun yang mengaku kuat, faqala ana rabbukumul a'la, yang mengatakan saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah tunjukkan di depannya matanya Nabi Musa akhir dari kehidupan seorang Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah beserta bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Ceritakan kisah mereka sehingga bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil sebagai renungan, sebagai sumber ilmu, sebagai sumber introspeksi diri yang kita bisa ambil faedahnya pada zaman kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Fakanat akibat uha'ula'i waha'ula'. Dan kita bisa melihat dari kisah-kisah mereka bagaimana Allah berikan kepada mereka akhir kehidupan yang sangat jauh berbeda antara orang-orang, antara umat-umat yang dijelaskan dalam Al-Quran yang taat kepada Rasulnya dan umat-umat yang tidak taat kepada Rasulnya. Bahkan dalam kisahnya Nabi Musa dalam Al-Quran juga pernah disebutkan di sana ada orang yang bernama Qarun. yang awalnya Qarun itu tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki perbendaharaan, akan tapi Allah berikan kepada dia harta yang sedemikian banyak sebagai ujian bagi dia. Bahkan dalam sebuah riwayat cerita pernah diceritakan bahwasanya Qarun itu dahulu termasuk di antara pengikutnya Nabi Musa yang paling setia. Ya, pengikutnya Nabi Musa yang paling setia. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta, ya Allah uji dengan harta sehingga hartanya banyak menumpuk. Bahkan kunci-kunci gudangnya itu saja tidak kuat dipikul oleh orang-orang yang berada di kampungnya. Tatkala Qarun berada di puncak ya kesuksesannya dalam tanda kutip, kemudian dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, bahwasanya semua ini yang datang kepadaku, harta-harta ini semuanya karena kecerdasan yang saya miliki ya, karena kepintaran saya dalam berdagang, karena kecerdasan saya dalam mengelola uang, karena kecerdasan saya dalam memanajemen uang perusahaan dan almal sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk mengajak Firaun kembali. Ya. Kemudian malah dikatakan mengajak Qarun untuk kembali kepada Nabi Musa. Kemudian Qarun hanya menjawab, "Apakah saya pantas dengan seorang seperti ini saya mengikuti orang sepertimu?" Ya, dibalik sama Qarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi Musa, akhirnya Qarun ditenggelamkan bersama hartanya sehingga muncullah istilah pada zaman kita sekarang, tatkala menemukan harta dikatakan sebagai harta karun. Maka asal usulnya itu dari Qarun, yakni Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbendaharaannya yang sangat banyak. Ya, di sana juga ada cerita-cerita, kisah-kisah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabinya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka akhir yang baik. Ya. Akhir kehidupan yang baik bagi mereka, orang-orang yang memprioritaskan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana ya, orang seperti Abu Jahal yang memiliki, atau seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi hubungan kekerabatan itu tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang pertama kali masuk Islam, akan tapi menjadikan mereka sebagai orang-orang pertama kali yang menolak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana Abu Lahab, kita bisa melihat bagaimana ya paman-paman Nabi yang lainnya, bagaimana menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan yang tatkala kita memandang mereka adalah orang-orang yang sudah seharusnya mereka masuk Islam, sudah seharusnya mereka menerima dakwah Nabi paling awal karena mereka pamannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Ponakannya. Akan tapi dari sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya hubungan kekerabatan bukan sebuah jaminan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana ada Bilal bin Rabah. Siapa? Siapa di antara kita yang tidak mengenal Bilal bin Rabah? Seorang budak dari Habasyah, Ethiopia, hitam, rambutnya hitam, kulitnya hitam, yang bahkan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ditindihkan batu di atasnya, diberikan pakaian dari besi, dijemur di atas padang pasir jazirah Arab. Ya, pasirnya, panasnya pasir Indonesia jauh lebih dingin daripada pasir panasnya pasir di jazirah Arab. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan tatkala baju besi itu dilepaskan dari bajunya Bilal, ada beberapa kulitnya yang ikut dari baju besi tersebut karena menempel saking panasnya. Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, hanya mengatakan ahad. Ya, di sana ada orang-orang yang sejatinya mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi, akan tapi mereka menjadi orang-orang terdepan dalam menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menerima apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ini sunnahnya ini dan demikian. Karena mereka terus beriman kepada Allah, mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang terdepan dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang seperti Bilal disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sami'tu, bahwasanya saya mendengar suara trompahmu di surga. Wahai Bilal, saya tadi malam bermimpi mendengar suara gesekan sendalmu di surga. Sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang membangkang dengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Salman Al-Farisi yang dari Persia, tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi justru dengan demikian menjadikan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang banyak disebutkan namanya, yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Semua sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Tinggal kita menggugah diri kita, menyemangati diri kita untuk terus membaca Al-Qur'an, untuk terus berusaha memahami maknanya, untuk terus bisa membaca, memahami maknanya, membaca arti dalam Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tersebut pada hari kiamat akan datang membela kita. Kita tidak bayangkan Al-Qur'an yang selama ini kita baca akan datang pada hari kiamat sebagai pembela, sebagai orang yang membela, sebagai makhluk yang akan membela kita, sebagai zat atau yakni bacaan Al-Qur'an tersebut akan membela kita pada hari kiamat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Ya, bacalah Al-Qur'an. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai pembantu yang akan menggenggam tangan kita sebagai penolong pada hari kiamat. Ya, lepas dari ganjaran yang sangat banyak kita dapatkan kalau membaca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf dalam Al-Qur'an, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf kita baca dalam Al-Qur'an 10 kebaikannya. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Berapa sudah ayat kita, kebaikan yang kita dapatkan? Bagaimana kita membaca Al-Fatihah? Bagaimana kita bisa membaca satu muka, satu halaman? Bagaimana kita bisa membaca satu juz? Sebentar lagi bulan Ramadan, bulan diturunkan dalamnya Al-Quran yang akan jauh dilipat gandakan lagi pahala kita membaca Al-Quran. Sudah membaca Al-Quran dilipat gandakan, pada bulan Ramadan lebih dilipat gandakan lagi. Oleh karenanya, mari hari-hari yang masih ada ini kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa semakin mahir membaca, memaknai, mengamalkan Al-Quran, sehingga nanti pada bulan Ramadan kita bisa terus bersama-sama untuk bisa membaca Al-Quran, sehingga menjadi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.